spesial buat semuanya. The Rosta, asli lo. Sobat The Rosta, Nella lovers, thank you. Nella semakin cantik, terima kasih. Di atas. Bila hati selalu berbeda. Durosta, asli loli. Sampai kapan lagi? Diva.